Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilayah yang kami cintai, izin bertanya, ada seorang anak Buya. Seorang anak. Punya bapak. Kebetulan kondisinya bapaknya itu sakit Buya. Tidak bisa, ya sakit, tidak bisa jalan. Susah jalannya, harus dituntun. Nah, sebelum dituntun itu biasa sama anaknya suka ke masjid. Masjid bareng. Dibawa ke masjid? Sebelum bapaknya. Sampai dengan sekarang. Sebelum sekarang sampai parah karena kondisi kakinya susah jalan, itu suka dibawa ke masjid bareng-bareng. Sekarang kondisi susah, sehingga anaknya tuh mikir gimana biar bapaknya bisa sholat berjamaah, karena memang bapaknya pun senang sholat berjamaah. Alhamdulillah. Nah, sehingga anaknya tuh melakukan sholatnya dua kali Bu ya. Setelah sholat di masjid, dia melakukan sholat lagi menemani bapaknya di rumah. Seperti itu. Apakah salah Bu ya seperti itu? Apakah lebih mengutamakan sholat dengan bapaknya sekali saja atau dua kali? Soalnya kadang kalau misalkan sudah di masjid, suka barangkali ngurus-ngurus masjid, sehingga bapaknya suka nunggu lama. Kok lama sekali nak? Nah, lalu kalau kerja seperti apa? Kalau jam kerja pun seperti itu Bu ya. Kalau kerja suka kepikiran gitu sama bapaknya tuh. Lantas kalau misalnya ninggalin kerjakan juga kadang juga gimana gitu seperti itu ya. Mohon jawabannya, terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Termasuk bakti kepada orang tua yang sering dilupakan oleh seorang anak adalah menghantarkan orang tua kepada akhirat dan husnul khotimah. Alangkah banyaknya seorang anak yang siap membiayai orang tuanya di rumah sakit dengan puluhan juta demi kesehatan jasadnya, tapi tidak pernah berpikir membayar seorang santri 1 juta rupiah untuk menuntun sholatnya. Cuman 1 juta rupiah untuk nuntun sholat, dan sholatnya orang sakit boleh dijamak. Mungkin Anda adalah seorang pengusaha yang gak ngerti, Anda seorang kaya yang tidak mengerti. Kalau Anda sendiri bisa gak ada masalah. Ini sebuah contoh, orang anak yang dia usaha lancar, kaya, bapaknya sakit, dibawa ke rumah sakit, biayanya mungkin sampai puluhan juta, bahkan ratusan juta. Tapi ternyata tidak pernah berpikir kalau bapaknya harus diajari sholat yang gampang dan harus dituntun dengan gampang, mendatangkan seorang ustadz dibayar 1 juta rupiah per bulan. Dan sholatnya pun bisa dijamak kalau sakit. Lihat. Yang kedua ini sering dilupakan. Hanya memikirkan tentang kesehatan fisik bapaknya, tidak pernah dipikirkan tentang keselamatan akhiratnya. Bahkan alangkah banyaknya seorang anak di saat menjaga bapaknya lagi sakit dan mungkin sebentar lagi sakaratul maut, karena merasa capek sambil nonton film, dan bapaknya pun akhirnya ikut nonton film, mati dalam keadaan nonton film yang gak benar bareng-bareng. Ya, tidak sadar. Inilah maka pertanyaan yang baik. Hendaknya sebagai seorang anak, khususnya di saat melihat orang tuanya sudah sakit seperti itu, hendaknya ditingkatkan kerinduan untuk menghantarkan orang tua kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukurlah jika yang bertanya punya seorang tua yang senang sholat berjamaah, itu tanda ahli surga yang berjalan di atas bumi. Tinggal bagaimana Anda melanjutkannya. Sementara orang tua sudah tidak bisa dibawa ke masjid, tapi tetap sholat di rumah, kerinduan sholat berjamaah Anda penuhi, dan itu adalah bekti yang sesungguhnya. Caranya adalah benar yang apa yang Anda lakukan, yaitu Anda melakukan sholat di masjid, kemudian Anda mengulang sholat dengan bapak Anda, dan itu pun termasuk sunnah yang sering dilupakan. Mengulang sholat untuk menolong orang sholat berjamaah adalah sunnah yang sering dilupakan. Dikisahkan bahwa ada seorang yang datang ke masjid Nabi, rupanya orang sudah pada sholat berjamaah. Dia sendirian tengok kiri kanan, sudah selesai sholatnya. Nabi melihat orang tersebut dengan penuh kasih. Lalu Nabi menawarkan, man saya tasaddaq bihadar rajul falyusalli ma'ah. Siapa mau sedekah dengan orang ini? Kasihan dia, dia datang terlambat. Siapa mau sedekah dengan dia? Temani dia sholat. Lalu sahabat berebut menemani dia sholat berjamaah. Maka dari sinilah disunnahkan kita untuk menemani saudara, sahabat, kerabat kita yang belum sholat berjamaah, biarpun kita sudah sholat berjamaah. Ini namanya sunnah sholat, mengulang sholat dengan berjamaah. Itu orang biasa. Bagaimana dengan ayahanda? Luar biasa. Lakukan sholat di masjid, segera bergegas pulang, bantu temani ayahanda untuk sholat berjamaah. Adapun pekerjaan di masjid, kalau memang itu pekerjaan Anda dan ada urusannya dengan rizki halal haram, sampaikan kepada ayahanda, saya akan datang terlambat abah karena saya harus kerja. Tapi kalau itu bukan, tidak ada urusan dengan kerjaan Anda, bukan tugas Anda, utamakan orang tua, segera pulang sampai di rumah, selesai sholat Anda boleh melakukan apa saja. Ini yang perlu dihadirkan, menemani, malas kadang-kadang. Nah, Bukan saja saya bicara tentang bapak, istri jangan suruh melahirkan saja, akan tapi tidak pernah merasakan sholat berjamaah. Anda sebagai seorang yang katanya ahli ibadah, sholat tepat waktu dan sebagainya, masya Allah, sholatmu sendiri, istrimu ketinggalan di rumah, gak pernah jamaah. Pulang ke rumah, temani dia sholat berjamaah. Dua sholatmu, dengan penuh kasih dan sabar, nunggu. Karena istri harus bersih-bersih dan nyuci, kan habis kena muntahan anak segala macam. Tetap sabar nunggu istriku. Dan itu boleh Anda balik. Bisa saja sholat, kalau memang mungkin sholatnya tidak buru-buru, Anda bisa melakukan sholat berjamaah dengan ayah Anda, kemudian baru pergi ke masjid untuk bisa melakukan sholat berjamaah di masjid. Begitulah caranya, insya Allah. Dan itu adalah menggabungkan sunnah dan kewajiban. Wajib berbakti kepada orang tua, dan sunnah menjalankan sholat untuk menolong orang yang belum sholat berjamaah. Dan jadikan ini budaya. Di pondok pesantren dan sebagainya itu berjalan. Di sebagian pondok pesantren, tidak semua pondok pesantren, sebagian kita menemukan waktu itu kita berada di tarim dan sebagainya itu ada. Kalau ada yang belum sholat, siapa nemeni? Berebut. Berebut nemeni, saya sama saya. Itu perlu budaya menolong, bukan ngurusin duit saja, menolong bersolat berjamaah. Itu kemuliaan yang luar biasa. Wallahu a'lam bissawab.